Baik, Saudara, hari ini kita akan masuk dalam bina doktrin kita mengenai kemahatahuan Allah, ya. Jadi kalau kita membicarakan bagian ini menjadi satu yang penting bagi kita, bagaimana kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap apa yang menjadi kemahatahuan Tuhan itu sendiri, ya. Nah, jadi Saudara yang kasih, ini satu hal yang perlu untuk kita perhatikan, ya, hakikat dan sifat Allah, ya. Tolong diklik. Ini remote-nya enggak ada di sini. Hakikat dan sifat Allah, Saudara yang kekasih, adalah Allah tidak bisa dipisahkan, hakikat dan sifat Allah itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena menyatu dan menyatakan Allah yang seutuhnya. Semua sifat Allah sama penting dan sempurnanya sekalipun dalam pemakaian ada penekanan sesuai dengan kebutuhan situasinya. Oke, ya. Jadi pada manusia sifat itu bisa berbeda baik ataupun jahat dan memiliki klasifikasi bertingkat tinggi ataupun rendah. Itu sebab Alkitab berkata Allah itu adalah Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia, tidak mungkin dia menjadi tidak setia. Kan begitu ya. Artinya, sifat daripada Allah adalah sesuatu yang permanen, bersifat tetap dan kekal, tidak berubah apapun. Ya, ini menjadi suatu kualitas yang membedakan antara kita dan Allah di dalam kehidupan kemanusiaan kita. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah atau mengenal sifat Allah itu? Saudara, finitum non possit, capere infinitum, ya. Infinitum, yang fana tidak mungkin memahami yang kekal adalah satu slogan yang patut untuk kita perhatikan bahwa amat sangat terbataslah kita dalam mengerti siapa Allah. Amat sangat terbataslah kita untuk mengenal dia sang kekal karena kita adalah manusia-manusia yang fana. Karena itu menjadi amat sangat terlalu bodohlah kita kalau kita berpikir kita sudah cukup untuk belajar. Saya pikir penyakit orang Kristen adalah di situ, cukup berpikir dia sudah belajar, dia sudah cukup tahu. Ya, ironis sekali, saya harus mengatakan saya yang berjungkir balik belajar dan mengajar seluruh sistematika teologi dalam hal doktrinal, ya, makin saya belajar, makin saya perhatiin, bahan kuliah saja pun dari hari ini pertemuan kalau kuliah diulang lagi next semester udah pasti berubah lagi bahan saya. Artinya tambah terus. Lalu sesudah selesai mengajar saya merasa ada bagian yang penting yang saya belum sampaikan dan saya harus sampaikan lagi, demikianlah seterusnya, Saudara. Sehingga dinamika di dalam menikmati itu menjadi sangat luar biasa. Karena itu bagi saya menjadi amat sangat menyedihkan ketika kemudian kita tidak mempunyai keberanian untuk menginvestasi waktu kita belajar untuk sungguh-sungguh. Karena ingat yang fana tidak mungkin memahami yang kekal. Nah, kalau tidak mungkin, bagaimana mungkin kita santai-santai memahami yang kekal itu? Orang dengan mungkin kok santai pula lagi. Wong serius saja jungkir balik patah tulang aja gak nyampe-nyampe kan misalnya ya. Nah mestinya lah kita berani untuk belajar itu secara sungguh-sungguh. Ini sangat diperlukan. Kemarin dalam diskusi di kelas begitu ya. Lalu ada orang berkata memang dan saya pikir memang jadi menarik. Seringkali banyak orang sebetulnya begitu dia jadi pelayan Tuhan atau jadi orang Kristen, jadi pengurus atau jadi apapun. Kita sebetulnya berhenti belajar ya. Karena kita rasa kita sudah tahu. Nah lalu dia mengatakan banyak pendeta kalau diajak omong, lalu PA, kita diskusi, tanya jawab. Banyak yang gak jadi mau. Ya. Gak mau kenapa? Karena sebetulnya cenderung dia tidak mau untuk menghadapi resiko. Ya. Tidak tahu menjawab apa yang harus dijawab. Tapi ada juga yang semangat dan beraninya luar biasa. Tapi hebat sekali. Ya. Satu dijawab, satu ditanya, tiga jawabannya. Celakanya, empat salah. Ya. Ini yang jadi repot. Jadi keberaniannya cukup hebat tetapi kemudian fatal sekali. Ya. Sehingga kemudian memberikan jawaban yang jadi harus salahnya setengah mati. Nah ini kebahayaan-kebahayaan. Oleh karena itu jangan mimpi menjadi garam dan terang dunia. Omong kosong lah ya. Tapi gimana mau jadi garam dan terang dunia? As a knowledge saja yang sederhana. Kita gak bisa bagaimana lagi dalam perilaku dan seterusnya. Saya gak percaya itu. Oke, karena itu kita perlu bertumbuh hal ini. Keras kepada diri kita. Ya, kita mesti komit terhadap diri kita. Dan ini yang harus selalu kita lakoni dalam keseharian kita. Yang berikut mengenal Allah yang menyatakan diri ya. Deus absconditus itu bahasa Latinnya. Allah yang tersembunyi. Jadi ada dua sisi yang perlu kita pahami dan Deus revelatus Allah yang menyatakan diri. Allah yang tersembunyi adalah Allah di dalam kekekalan yang utuh yang tidak mungkin kita bisa kenal. Tetapi Allah yang menyatakan diri adalah Allah yang bisa kita kenali karena dia menyatakan dirinya. Sehingga kita tidak akan pernah mengenal dia sepenuhnya seperti kita mengenali sebuah benda dan bisa merisetnya. Sehingga ulangan 29:29 mengatakan bagian yang terbuka itu untuk kita, bagian yang tertutup itu untuk Allah. Ya, sehingga di dalam pengenalan ini kita perlu hati-hati. Jadi sekalipun Allah itu telah menyatakan dirinya kepada kita lewat Alkitab, tetapi harus perhatikan, tetap saja tidak terpahami sepenuhnya oleh manusia yang terbatas. Jadi yang dikasih tahu yang kita perlu. Terlalu banyak hal yang kita gak tahu. Jadi jangan pikir kita tahu siapa dia secara utuh. Ya omong kosong itu. Ya. Makanya dikatakan makin kita belajar Alkitab, makin kita ngerti. Makin kita ternyata gak ngerti, menemukan kekagetan yang luar biasa. Semakin ku kenal jiwaku, semakin ku kenal Allahku, semakin ku kenal Allahku, semakin sadar aku siapa. Ya itu sebuah paradoks yang bergerak dalam sebuah kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itu bagian-bagian seperti ini menjadi pergumulan-pergumulan yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana ya kita mau melakoninya? Bagaimana ya kita mau memahaminya? Ya, nah ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa mengerti dengan utuh. Kemudian hakikat dan sifat Allah yang ada pada manusia yang communicable, ada yang incommunicable, ada yang communicable, ada yang tidak ada. Spiritualitas Allah misalnya roh, ya kita ada. Ya moralitas Allah, kemurahan, kesabaran, kesucian kita juga ada. Intelektualitas Allah, nah ini akan kita bicarakan. Hikmat, kebijaksanaan, kebenaran atau pengetahuan kita juga ada. Kedaulatan Allah sebagai penguasa, perencana, pengelola kita juga ada. Tetapi ya ada yang kita tidak punya ya, sorry. Ya, misalnya kekekalan Allah ya, kita bukan orang yang kekal gitu. Keberadaan Allah yang maha hadir, kita enggak maha ada. Hakikat adanya pun beda dengan kita, ya. Nah, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita ketidakterbatasan dia. Kita mangga, kita mah terbatas begitu. Jadi ada yang ada pada Allah itu ada pada kita, tapi ada yang ada pada Allah tidak ada pada kita. Karena itu tidak mungkin kita bisa mengenal dia penuh. Bahwa kita gambar dan rupa Allah, betul. Tetapi tidak semua itu sama. Karena apa? Dia pencipta, ya jelas kita bukan. Ya. Jadi kita ada di bawah dia, ya, dan kita bersyukur kalau dia boleh menyatakan dirinya sehingga kita boleh mengenal dia. Nah, intelektualitas Allah ini yang akan kita bicarakan di dalam konteks kemahatahuannya dia. Ya. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan, saudara. Karena saya pikir semua kita kalau dikatakan Allah maha tahu, semua kita juga tahu apa maha tahu apa tidak, bukan? Nah, karena kita nggak pernah menghadapi problem terhadap pertanyaan itu. Kita biasa menjadi orang Kristen yang one way, kita ngomong orang dengar. Atau kita sudah sama-sama yakin terhadap satu apa fakta atau terhadap satu statement yang ya kita memang nggak pernah perdebatkan. Padahal kalau kita perdebatkan mungkin jadi masalah. Karena makin kita perdebatkan, makin terbukti nanti bahwa kita sebetulnya gak tahu. Karena terlalu banyak muncul persoalan-persoalan dalam soal kemahatahuan ini. Ya, dua case nanti akan kita bahas yang menjadi konsentrasi kita di kesempatan kebaktian bina doktrin ini. Ya, Allah yang mahatahu, ini yang berikut. Ya, kemahatahuan atau omniscientia. Ya, jadi itu jadi kata science nanti ya, jadi pengetahuan. Ya. Jadi sain kalau kita apa di bahasa Indonesia kan ya. Jadi Allah yang maha tahu itu adalah Allah yang dalam taunya ia menjadi sangat amat tahu dan sangat luar biasa. Sehingga kenapa disebut dia maha tahu? Ya, kita tahu tapi tidak maha. Ya. Nah ini yang menjadi perlu bagi kita. Nah apa yang dikatakan Alkitab di dalam 1 Samuel 2 ayat 3 misalnya ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Okay. Lalu Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka, apapun yang kau lakukan Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, itu cuma kesia-siaan. Gambaran yang dengan sangat kental muncul dalam hikmat pengkhotbah yang menggambarkan betapa seluruh aktivitas kita yang kelihatannya bermutu tapi sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Ya. Nah saya pikir inilah perlunya semangat kekristenan itu menggebu-gebu dalam hidup kita, berkobar-kobar dalam hidup kita, supaya kita jangan berhenti dalam belajar memahami, jangan berhenti dalam belajar mengenal Dia. Sehingga dua bagian dari Alkitab, baik Samuel maupun Mazmur, mengajarkan kepada kita, menggambarkan kepada kita kemahaan Allah di dalam tahunya itu. Nah, sekarang kita akan masuk bagian Allah yang maha tahu. Yang pertama, tidak ada yang tidak diketahuinya. Jadi apapun di kolong langit ini tidak ada yang tidak diketahuinya. Sehingga pemazmur pernah berkata, kemana aku akan pergi, kau tahu. Kemana aku akan bersembunyi, tidak mungkin. Ya, kita tidak mungkin pernah lari daripada Tuhan. Ya. Kita bisa membohongi orang lain karena orang lain tidak tahu ketika tidak bersama dengan kita. Tetapi Allah tahu. Nah, mestinya prakonsep-prakonsep seperti ini yang kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Supaya kita perlu berhati-hati sekali dalam mengerti itu. Ya. Sehingga kita selalu berurusan dengan Dia. Saya suka lagu guru apa murid-murid sekolah minggu yang sebetulnya punya pemahaman dalam dalam aplikasi kehidupan ya. Tetapi mungkin kurang kita jiwai. Kan ada lagu bilang hati-hati gunakan tanganmu dan semuanya ya. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah dan Dia tahu semuanya. Nah, kalau begitu mestinya kan kita hati-hati dalam banyak aspek kehidupan kita bukan? Di seluruh gerak-gerik kita, di seluruh apa yang akan kita kerjakan karena Dia lihat dan Dia tahu. Maka saya pikir ya kalau orang bekerja seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Maka kalau orang mengenal Allah di dalam kesungguhan dan tahu Allah itu maha tahu, pasti dia akan hidup ya dengan kualitas ibadah, yaitu mempersembahkan tubuhnya, yaitu semua aktivitasnya. Sehingga menjadi berkarya tinggi, bermutu hebat. Ya. Siapa dia? Oh dia kerja. Kerja apa dia? Bagian apa dia? Sama saja semua dia buat akan the best. Dia gak mau sih potong-potong. Ya. Saya selalu mengingatkan kita seringkali pelayanan menurut apa yang kita mau. Saya mau ini, gak mau itu. Ya. Karena sebetulnya kita tidak pernah melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri kita. Saya gak terima saya diginin. Saya harus begini dan saya harus begitu. Kita tidak pernah melayani diri kita. Apa melayani Tuhan kita. Kita selalu melayani diri kita. Itu sebab kita tidak mau ini, tidak mau itu, dan tidak mau begini, dan tidak mau begitu. Pada waktu kita melayani Tuhan, mesti urusan kita dengan Tuhan dong. Kita ukurlah dengan Tuhan. Ya, kenapa sih kan gitu ya? Nah, di sini kita belajar untuk utuh. Karena kita boleh mengapu plase itu semua dengan berbagai alasan, tapi Tuhan yang tahu akan tahu betul. Kita memang tidak pernah melayani Dia. Maka saya suka ayat Alkitab yang berkata, percuma bangsa ini beribadah kepada aku dengan mulut, bibirnya memuji-muji aku. Tapi hatinya jauh dari aku. Aku muak dengan ibadah mereka, aku muak dengan puasa mereka, aku muak dengan persembahan mereka. Laodikia, aku tahu apa yang kau kerjakan, aku tahu pelayananmu, tapi kau suam-suam kuku. Karena kau tidak panas, kau tidak dingin, ku muntahkan kau. I know. Kalau di hadapan gereja itu gitu ya. Aku tahu. Itu menarik sekali. Jadi kalau kita baca wahyu itu, kemahatahuan Allah terhadap situasi gerejanya, itu luar biasa. Laodikia itu bisa bikin apa saja karena banyak uangnya. Tapi Tuhan bilang suam-suam kuku. Loh, KKR mereka bikin. Natal mereka bikin. Kenapa suam-suam kuku? Yes. Karena mereka bisa bikin semua dengan apa yang ada pada mereka. Dan mereka berpikir mereka sudah melakukannya. Mereka lupa semua pun adalah kasih karunia Allah. Mereka melayani Allah dalam pekerjaannya. Mereka menyerahkan diri pada Allah yang dilayani, mereka layani. Enggak. Mereka tetap mengandalkan dirinya dan Tuhan muak. Kadang-kadang saya pikir-pikir, waduh, kalau diukur dari ukuran itu aja, udah lebih dari separuh gereja hancur ya. Dimuntahkan Tuhan. Baca lagi yang lain. Akhirnya 90% ludes kayaknya. Gila betul. Kita gak akan ketemu, saudara. Nah, itulah menariknya kalau kita baca Alkitab baik-baik. Makin dikit yang kita baca, makin dikit yang kita tahu, pasti cenderung kita makin kurang ajar. Makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita baca, belum tentu kita jadi baik. Gitu nih sih. Nah, karena itulah sebetulnya, bagaimana kita memacu diri kita ini untuk terus bertumbuh. Yang kedua, dia mengetahui, ya, melintasi ruang dan waktu. Jadi dia tidak hanya saat ini melihat dan tahu dimanapun. di belakang, di sini, dan akan datang. Sehingga past, present, future, he know. Dia tahu. Dia tahu semuanya. Dulu, sekarang, dan akan datang. Sehingga pemazmur pernah juga berkata, engkau tahu siapa aku, bahkan sejak aku di kandungan ibuku. Sebelum aku ada, kau sudah mengenalku. Saudara, itu mau memberikan gambaran kepada kita nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan. Bagaimana kemahaan Allah, tidak mungkin kita lari dari sana. Bagaimana kemahatahuannya dia. Bahkan sebelum kita dilahirkan pun dia sudah tahu. Ya. Sehingga ini menjadi bagian yang menjadi sangat luar biasa. Bagaimana pergumulan-pergumulan keimanan kita menjadi satu pergumulan yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dia mengetahui melintasi ruang dan waktu. Kita tahu kapan? Kalau sudah terjadi. Ya, waktu saudara ngomong-ngomong sama saya nggak tahu persisnya sebetulnya yang ada di benak saudara atau apa yang saudara akan lakukan. Saya tidak boleh berharap apa yang saudara katakan, saudara akan lakukan. Ya, sehingga kita harus mengenal tiap orang. Siapa yang bicara? Si A. Oke, diskonnya berapa itu? Ada orang kalau ngomong udah mesti didiskon 50%. Jangan ngarap 100. Ada lagi orang yang ngomong berat banget. Itu big sale itu ya. Diskon 90 mesti. Udah kamu kalau dengar dia ngomong 10% aja lah percaya. Ya. Jadi kita memahami hal-hal begitu jadi kudu hati-hati. Dia ngomong begini. Ah segini. Contohnya apa? Yesus. Pada waktu Petrus menyatakan tekad yang hebat. Yang lain boleh bubar. Lari. Aku tidak. Tapi Yesus bilang apa? Petrus, sebelum ayam berkokok kau akan menyangkal aku 3 kali. Yesus gak bilang terima kasih loh. Saya bayangkan kalau saya sih thank you amat begitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana hakikat itu ada pada dirinya. Dan dia berkata dan menatap statement yang menarik itu tidak dengan tersenyum. Tapi justru dengan wajah guratan penuh kesedihan. Ya, sekaligus menjadi satu peringatan. Tekadmu bagus, yang kau katakan bagus. Tapi kau sedang bicara bukan dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu apa yang di benakmu itu. Sebelum yang berkokok, 3 kali kau sangkal. Aku tidak akan guru. Kata lagi ya, lihat saja. Dan betul. Ada seorang ahli Taurat datang, energik, muda, hebat, berpotensi. Karena ahlinya Taurat, mau jadi murid Yesus. Kalau dia masuk jadi murid Yesus, satu-satunya background ahli Taurat selama Yesus masih hidup. Kecuali Yesus sudah mati, bangkit, naik ke sorga, baru kemudian Paulus dilibatkan. Tapi pada waktu itu satu-satunya mendaftarkan diri. Guru, aku mau jadi muridmu. Aku ikut kemana saja engkau pergi. Aduh, pendaftarannya keren. CV-nya itu buala-ela. Kalau saya mah tergiur banget deh itu. CV-nya bagus banget ya. Plus, statement of faith-nya keren banget gitu ya. Jadi semangat, selera, gairah ministrinya clear banget. Wah keren dah pokoknya. Tahu-tahu Yesus jawab apa? Serigala punya lubang, burung punya sarang. Tetapi manusia tidak, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan. Ayo, ditolak lu. Sayang ya. Dia tahu. Orang ini hanya mau ikut dia untuk popularitas. Dia tahu. Orang ini bukan mau ikut dia untuk pelayanan. Maka dia bilang, kalau kau pikir bakal populer, kau salah besar. Jangan ikut. Serigala sama burung nasibnya lebih bagus dari aku. Bodoh sekali kamu ikut aku. Ya, dan orang yang dipilihnya pun seperti Petrus menjadi kecewa. Karena ternyata Yesus menyerahkan dirinya. Sehingga dia shock berat. Dia pikir Yesus akan bertempur. Dia sudah cabut pedang, disuruh masukin. Akhirnya dia kecewa setengah mati. Di luar dugaannya, di luar yang dia tahu. Ini tidak seperti yang dia harapkan. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia tidak mau ikut dengan cara Yesus. Saya pikir-pikir itulah pelayanan kita. Pelayanan kita itu pelayanan Petrus. Selalu ada bersama dengan Yesus, tapi lari di saat-saat yang semestinya kita ada. Kita hanya akan ada di saat-saat di mana kita merasa aman, nyaman. Tapi kalau sudah kita merasa terancam, kita akan pergi, saudara. Ya, sangat Petrus sekali. Sehingga memang dalam pelayanan gereja ini kita memang gak mudah ya untuk berharap sesuatu yang kemudian pasti akan begitu. Ya, sehingga tiupan angin itu selalu menjadi agak sulit. Bahkan kadang-kadang kalau kita mendengar orang kesaksian saja pun, pendeta berkhotbah pun, kalian mesti kudu hati-hati. Kira-kira dia ngomong itu betul semua gak ya? Bukan soal ayat saja, tapi ketika dia menyatakan statementnya, tekadnya, oh saya begini, saya pernah gini, pernah gitu. Kata seorang pendeta, lalu dia lulusan dari sebuah sekolah, lagi saya cerita-cerita. Ini orang pak, saya teman kamarnya pak. Terus, aduh kalau dia ngomong hati-hati deh pak. Kalau 70% benar aja udah bagus. Terlalu bombastis orangnya. Betul? Ini gini loh, masa kesaksian ditambah? Aduh udah biasa pak, di kampus aja dulu begitu. Dan kita ikutin berkali-kali. Dan kita tahu kebetulan apa-apa peristiwa dalam itunya, ceritanya. Dan memang dia gak begitu. Padahal itu kesaksian. Ya. Asumsinya sebetulnya cara berpikirnya unik. Dengan bombastis kan dia memuliakan Tuhan gitu loh. Loh dia pikir Tuhan butuh yang cerita-cerita di plus gitu ya. Supaya kelihatannya hebat lalu Tuhan itu dimuliakan. Gawat ya cara berpikirnya ya. Mengerikan sekali. Emangnya Tuhan butuh promosi dari kita? Sehingga harus dimanipulasi, dikamuflase? Enggak lah. Siapa kita? Kita bengkok saja pun dia tetap lurus kok. Kita ambruk dia tetap jalan. Di Allah yang hidup. Kalau kita dilibatkannya bersyukurlah. Jangan pikir dia butuh kita. Yang ada kita butuh dia termasuk dalam pelayanan kita. Ya, nah saya pikir ini harus hati-hati ya. Maka kita seringkali mendapatkan slogan kan. Saudara-saudara Tuhan mau kita ikut dia. Tuhan membutuhkan kita untuk menggarap negeri ini. Saya akan jawab omong kosong itu. Itu kalimat paling tolol menurut saya. Siapa bilang Tuhan butuh kita? Tuhan tidak butuh kita. Kursi ini pun bisa dipakainya menggantikan Big Man Sirait itu. Saya bisa dicoretnya hari ini, mimbar ini yang bicara. Apa sulitnya bagi Tuhan? Saya butuh dia. Dan saya bersyukur dia beri kesempatan saya melayani dia. Thanks God. Maka saya harus bertanggung jawab pada kesempatan yang diberikannya. Bukan saya merasa hebat karena apa yang saya lakukan lalu merasa benar pada diri. Enggak dong. Kan gitu ya. Nah oleh karena itulah dia mengetahui segala sesuatu, kita harus hati-hati dalam sikap hidup kita. Dan pengetahuannya itu bersifat benar dan final. Enggak ada pengetahuan Allah yang revisi. Enggak ada pengetahuan Allah hari ini dia tahu, ternyata salah. Enggak ada. Yang dikatakannya dulu, sekarang, akan datang, tetap sama. Itu menariknya Alkitab. Enggak ada yang berubah. Ya. Sehingga kalau kita melihat Alkitab memang penuh dengan fenomena yang mencengangkan. Ribuan tahun bentangan penulisannya. Bagaimana bisa absah kebenarannya dan sangat-sangat kontekstual. Ya. Hebat sekali. Tapi dengan segera kalau kita berbicara memang sangat beyond dari seluruh kemampuan berpikir kita. Itu yang membuat kita sulit untuk mengerti. Nah, itu makanya iman dianugerahkan. Tapi kalau berbanding kepada agama lain dengan mudah kita akan melihat keunggulannya yang luar biasa. Ya, dalam struktur tulang tubuh daripada doktrinnya itu udah kuat banget. Pengetahuan Allah itu benar dan final. Apapun yang dikatakannya tentang manusia. Ya, tidak ada yang meleset. Kemudian kedekatan padanya lah. Kedekatan pada Allah itu. Itulah awal sebetulnya dari pengetahuan, iman, dan ilmu. Itu yang dikatakan Amsal ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat itu. Jika kita dekat dengan dia, pengetahuan itu menyangkut iman dan ilmu. Iman maksudnya apa? Ilmu maksudnya apa? Kalau kita membaca Ibrani 11, karena iman kita mengerti ya, bahwa apa yang sudah jadi yang kita lihat jadi dari yang tidak ada. Apa yang ada sudah jadi dari yang tidak ada. Kenapa mengerti? Karena iman. Otak kita ya gak bisa ngerti karena kita diciptakan hari ke-6. Bagaimana tahu hari 1, 2, 3, 4, 5? Faith membawa kita melompat. Faith punya knowledge. Lalu pengetahuan iman itu disuplai kepada pengetahuan otak kita merekam untuk kita berdiskusi. Nah pengetahuan otak kita itu merekam menjadi suatu bahasa bagaimana yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita dengan bahasa sehari-hari kita. Iman bukan tanpa pengetahuan. Karena itu kalau ada orang bilang pakai otak, jangan pakai apa, pakai iman, jangan pakai otak. Gawat sekali itu. Ya. itu salah kaprah setengah mati. Karena di dalam struktur hidup manusia, tidak mungkin orang bisa bicara. Jangan pakai otak, harus pakai iman, tapi bicara tidak pakai otak. Udah gak mungkin itu. Udah melawan sistem nilai. Apapun yang mau kita omongkan, otak kita yang memproduksi. Maka orang kalau cepat dia ngerti, pinter, bijak, cepat sekali. Oh, gila cepat banget ya. Bukan dia pinter. Satu lagi ditanyain apa? Muder. Ya dia bego. Satu ditanya malah gak ngerti. Tanya apa, jawab apa. Bego, maha bego gitu ya. Jadi ada yang pinter, kurang pinter, bego. Ada juga yang maha. Sampai ditanya apa, jawabnya apa. Enggak usah heran. Itu bukan kebiasaan berbicara. Sehingga dia bisa jawab semua. Bukan. Orang banyak yang pintar ngomong tapi gak pinter. Nangkap ya? Talented dalam berbicara. Kayaknya non-stop aja. Tapi logikanya jauh. Ada orang yang pinter sekali, ngomongnya gagap. Musa itu pun gagap. Paulus gagap itu. Maka kalau ketemu orang Korintus, dia bilang bertemu muka dengan muka. Terlalu banyak hal yang sulit untuk kukatakan. Karena dia gagap. Tapi kalau baca suratnya, ampun-ampun dah. Tahu tuh kapasitas otaknya kayak apa. Brilliant. Ya. Yeah. Maka kalau orang-orang liberal itu mau merubuhkan kekristenan, selalu mereka belajar Pauline theology. Teologi daripada Paulus. Digoncang-goncang. Tetapi heran. Kagak bisa tuh. Ya. Padahal kalau kita memang lihat ya, separuh dari perjanjian baru siapa yang nulis? Ya satu itu, si Paulus itu. Tapi kedekatannya dengan Tuhan memang jadi cerita tersendiri ya. Si pembunuh itu menjadi pengikut Kristus. Wow. Luar biasa sekali pengenalan dia akan Tuhan. Ya. Kalau dalam ukuran spektakuler kita bilang dibandingin murid-murid lain ya Paulus. Tapi babak belurnya juga Paulus lebih dari yang lain. Itu hebatnya ya. Jadi kalau kau mau dekat Tuhan mesti mau babak belur. Kalau enggak mau babak belur ya enggak pernah dekat. Mau dekat Tuhan saudara? Halo? Tapi pesan Pak jangan babak belur deh ya. Mau dekat tapi yang enak-enak aja. Nah, cari khotbah di gereja lain deh. Ayo ikut Tuhan, semua mulus. Miskin jadi kaya. Sakit sembuh. Paulus sehat malah jadi sakit gara-gara melayani Tuhan. Dikasih mahkota, duri dalam tubuhnya. Ya ampun penghargaannya. Kirain dapat bonus apa begitu ya. Berkali-kali aku disesat, diuber-uber seperti penyamun dan mau dibunuh. Masuk penjara, tapi demi Injil aku tidak berhenti. Saya kalau baca itu, saya selalu berpikir kalau saya babak belur gitu itu masih terus gak ya? Banyak kesulitan yang saya alami, tapi saya sih terlalu jauh dari gambaran seorang Paulus. Membuat saya itu berpikir tuh sih, kalau aku begitu tuh kayak apa ya? Tapi semangatnya itu, bersyukur kami boleh menderita untuk Kristus. Wow, kenapa? Dia tahu apa yang kita gak tahu. Dia tahu apa dibalik kesulitan. Dia tahu bahwa kepahitan kegetiran adalah kemurahan Tuhan ketika dia bisa memikul salib. Bagaimana dia tahu? Yang lain tidak tahu dan tinggalkan dia. Bagaimana dia tahu? Sehingga yang lain menjual dirinya dan mencari keuntungan untuk perutnya. Karena dia dekat dengan Tuhan. Hebat ya. Zaman Paulus banyak orang yang khotbah. Tapi untuk perut kata Paulus. Mereka hanya berkhotbah untuk keuntungan dirinya. Mereka hanya khotbah memberitakan Injil untuk kepentingan perutnya. Dia tegas ngomong di Roma, di Korintus. Banyak pemberita Injil pada waktu itu. Zaman Rasul loh ini. Apalagi zaman sekarang. Gak karu-karuan ya. Nah sekarang kita akan masuk dulu ke dalam sebuah kontroversi. Ada dua aspek yang saya ajak saudara untuk lihat. Allah maha tahu? Yes. Kalau Allah maha tahu. Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Kalau Allah maha tahu, kenapa dia ciptakan pohon itu? Kan dia tahu dibikin pohon pasti akan dimakan. Kan dia tahu. Kenapa dia gak bikin pohon tapi bikin strom ya. Mau dipegang. Kan gitu ya. Jadi kagak bisa dideketin. Maka orang menggugat. Di mana kemahatauan? Saudara-saudaraku. Pertanyaan menarik sekali sebetulnya ya. Pernah gak saudara berpikir bagaimana mau menjawab itu? Saya gak tahu sudah berapa orang tua yang anaknya sekolah di luar negeri selalu ngajukan pertanyaan yang sama. Sampai saya bilang, lu berapa lama jadi Kristen gak pernah ngerti itu bagaimana? Saya gak bisa jawab anak saya, Pak. Dia gak mau ke gereja lagi sekarang. Saudara, Allah Maha tahu, yes. Dia tahu gak manusia akan makan pohon pengetahuan baik yang dilarangnya? Yes. Kalau gitu kenapa dia bikin? Pertanyaannya gampang, kenapa tidak? Kan kalau gak bikin manusia gak jatuh dalam dosa? Yes. Kalau gak jatuh dalam dosa kan enak? Enggak juga. Justru kalau kita melihat dengan jatuh dalam dosa, akhirnya kita tahu manusia dapat satu pelajaran. Tapi pelajarannya mahal. Bahwa Allah mengasihi, manusia perlu belajar sampai jatuh dalam dosa, babak belur, bengkok, hancur, mati, binasa, diselamatkan baru dia tahu. Yes, Tuhan Maha mengasihi. Jadi dia tahu? Tahu. Dia rencanakan? Tidak. Kenapa manusia dia tidak beri kemungkinan untuk bisa langsung menolak? Sehingga manusia tidak melakukan itu. Manusia tidak maha. Manusia ciptaan. Dia tidak mungkin mencipta ciptaan sejajar, sederajat dengan dia sebagai pencipta. Itu omong kosong besar. Itu anti logika itu. Pencipta pasti lebih hebat dari yang dicipta. Tidak mungkin sebuah lagu ciptaan saya sama dengan saya. Enggak ada cerita itu. Saya lebih hebat dari ciptaan saya. Iya dong, lagu itu saya yang bikin kok. Saya bikin robot, enggak mungkin robot lebih hebat dari saya. Nah, jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia tidak pernah merancang manusia jatuh dalam dosa. Tapi manusia diciptakan adalah manusia dengan konsekuensi keterbatasannya. Sempurna, yes. Kalau sempurna kenapa bisa jatuh? Kesempurnaan manusia justru dalam keterbatasannya. Kalau manusia terbatas, bisa menerima keterbatasan, sempurnalah dia. Kenapa manusia tidak sempurna? Karena dia gak mau terbatas. Kok begitu? Bacalah buku Menjadi Manusia Sempurna. Maka kalau kita melihat sebetulnya pergumulan itu serius. Manusia sempurna dalam keterbatasan. Kalimat itu pernah saya ucapkan tanpa sengaja. Lalu waktu satu dosen saya bilang, "Hey Big Man, apa tadi bilang?" Saya ulangi lagi. It's a good point. Ya. Itu kemudian terpatri waktu dia bilang, terus saya dalamin lagi apa yang saya omongin sendiri nih. Saya dalamin lagi, saya riset lagi. Iya ya. Kita sempurna dalam keterbatasan. Pasti manusia gak pernah bisa dikalahkan setan. Kalau dia tahu dia terbatas. Tidak pengen sama dengan Allah. Karena dia tahu itu gak mungkin. Pasti manusia itu aman. Kita ini seringkali gak aman, kenapa? Karena kita pikir kita hebat, kita bisa. Kita lintasi keterbatasan kita. Hancurlah kita. Jadi kembali lagi. Allah tahu-tahu. Kenapa dia biarkan bikin pohon? Emang kenapa? Kan itu yang menjebak. Bukan. Itu bukan proyek jebakan. Itu proyek ketaatan. Manusia itu hanya manusia ketika dia dipercaya. Dipercaya di mana? Dia dipercaya bisa menolak setan. Tapi sayang, kepercayaan disalahgunakan. Dia iakan setan. Itu sebab kejatuhan manusia adalah persoalan percaya. Kurang percaya pada Allah, percaya pada godaan setan, matilah manusia jatuh dalam dosa. Sebaliknya ketika percaya kepada Yesus Kristus di atas kayu salib, selamatlah manusia dari dosa. Persoalan percaya harus diselesaikan dengan percaya. Saya suka Paulus berkata, from faith to faith. Orang benar akan berjalan dari iman kepada iman. Nah, jadi yang kedua, kemudian tadi kita lihat, betul ya, bahwa kemudian pohon itu ada untuk menguji ketaatan manusia. Tapi sayang manusia tidak taat. Tuhan tahu? Tahu. Kenapa dia biarkan? Ingat tadi? Dia tahu bahwa manusia ini adalah ciptaan dan akan jatuh. Lalu kemudian dia akan buat lagi bagaimana karya penebusan sudah disiapkannya. Kadang-kadang kita jadi susah ya. Kayaknya Tuhan tahu semua. Siapa yang gak tahu? Orang dia sudah punya pengalaman itu kok. Setan jatuh. Tapi dia kasih contoh yang menjadi menarik. Setan jatuh tidak ada penebusan. Manusia jatuh yang ada penebusan. Saya cuma menangkap satu. Dalam kemahatahuannya yang hebat mendesain acara. Dia tolong kita untuk tahu betapa hebatnya dia dalam mendesain. Yes, God, thanks. Baru saya mulai belajar kenapa para rasul itu bisa gila-gilaan melayani Tuhan. kalau orang Kristen terlalu GR sebut nama Yesus masuk surga, sayang, sudah pasti akan kecewa. Jangankan manusia, malaikat yang agung itu, yang diciptakan dalam roh itu, dibuangnya dari surga sana. Apalagi kita kalau macam-macam. Dan memang kita sudah manusia pendosa. Itu sebab ketika manusia Adam Hawa jatuh dalam dosa, tidak segan-segan diusirnya dari taman Eden. Maka kalau dia bermurah hati menebus kita. Taulah belajar. Betapa maha kasihnya dia. Dan dia mau mengajar kepada kita tentang kasihnya dengan cara yang sangat mengerikan. Dia harus jadi apa? Korbannya. Itu sebab tidak ada sebuah ajaran yang akan jadi baik tanpa pengorbanan. Kalau saya bilang kalian harus rajin, saya sendiri enggak rajin. Sampai jungkir balik juga kalian bilang, alah Pak Bigman mah ngomong aja, ya enggak? Wong kalau saya rajin ngomong harus rajin, sayanya rajin, belum tentu kalian rajin. Apalagi enggak. Ayo harus belajar, pintar, tanggung jawab. Saya sendiri memble, sampai jungkir balik juga enggak ada gunanya kalimatku. Harus semua diselesaikan, harus semua dibereskan. Belajar membuat itu, belajar membuat itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Jangan lari dari tanggung jawab itu. Ya. Tetapi yang balik-balik saya bilang tadi. Di depan mata pun misalnya, saya kerja semua kerjaan saya kerjain. Belum tentu orang yang saya minta akan kerja seperti saya. Bayangkan kalau tidak. Celakanya itu pula sikap kita pada Tuhan. Yesus, kepada Allah kita itu, dia sudah lakukan, dia sudah tebus dosa kita. Kita gak tahu terima kasih itu. Gawat ya. Mestinya kalau betul kita tahu dia sudah menebus dosa kita, mati pun kan kita gak takut ya. Apalagi cuma rajin untuk dia, kerja keras untuk dia, urusan kecil itu. Mati aja gak takut. Mestinya. Nah jadi, di situ Allah Maha Tahu, tahu justru itu bagian dari desainnya yang paling besar. Dengan segala konsekuensi ciptaan, dibiarkannya semua terjadi. Tetapi yang heran, kita yang berbuat salah, dia mau jadi korban. Nah, itulah yang disebut maha kasihnya. Jadi kita akan berurusan dengan banyak aspek Allah ya. Sehingga terjadilah manusia jatuh dalam dosa. Tapi bagaimana dia menebus untuk mengajar kita kasih. Dan dia mati di kayu salib. Kalau kita gak bisa belajar lagi. Udah selesai. Makanya gak ada salib kedua. Dia datang kedua kali. Biris. Gak ada lagi yang ulangan lagi begitu ya. Gak ada lagi itu. Second chance gak ada lagi. Selesai sudah. Gak ada lagi namanya api penyucian itu. Ya. Yang berikut. Mengapa dia bertanya? Di manakah engkau Adam? Dia tanya bukan karena gak tahu. Loh kalau Allah mah tahu kok nanya. Pertanyaan adalah pernyataan itu. Bahwa Adam sudah terpisah dari siapa? Allah. Gila, Adam mau menyembunyikan diri. Kebodohan manusia yang paling bodoh ketika kehilangan pengetahuan akan Allah. Kapan itu? Ketika si Adam berbuat dosa, maka berdosalah dia. Dia coba ngumpet dari Allah. Apa enggak tolol banget dia? Mana bisa si orang ngumpet dari Allah? Tapi itulah manusia ketika sudah berdosa. Sudah kehilangan dia pengetahuan suci. Si Kain berpikir dengan dibunuhnya si Habel. Tuhan gak punya alternatif lagi kan menyayangi siapapun kan. Mau gak mau dia mesti nyayangin si Kain. Cuman satu-satunya lah persembahan Kain yang bisa diharapkannya. Bodohnya si Kain. Kalau dilanjutkan lagi terakhir bodohnya kita. Kalau dilanjutkan terus kan gitu ya. Dari bodohnya si Adam, bodohnya si Kain terus hanya bodohnya kita. Yes. Karena apa? Udah bolak-balik peristiwa itu. Gak pernah cukup. Heran juga ya. Kita ini sebetulnya kalau melakukan kesalahan bukan kesalahan baru loh saudara. Ingat ya. Maka saya suka pengkhotbah. Di kolong langit ini gak ada yang baru. Semuanya sama. Cuma konteksnya aja yang beda. Pelakunya beda. Peristiwanya mah itu lagi. Melawan Tuhan, bikin dosa sama Tuhan. Kan gitu ya. Makanya saya kagum Amsal. Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan untuk menolong kita tidak menjadi bodoh. Wih, pantas ya. Amos juga berteriak, umatku binasa karena tidak mengenal aku atau tidak berpengetahuan. Jadi kalau kita baca tuh Alkitab semua kagum-kagum loh gitu. Luar biasa. Terkagum-kagum gitu. Jadi dia bertanya untuk mau menyatakan. Adam berpikir dia hebat. Dia ngumpet. Sehingga Tuhan bilang, dimanakah engkau? Artinya itu bukan pertanyaan tapi statement. Kau sudah terpisah. Sama dengan ketika dia bilang, tidak baik manusia ini seorang diri, maka dijadikannya lah sepasang. Emang dia waktu ciptain pertama gak tahu kalau itu gak baik? No. Itu bukan pertanyaan lagi, itu pernyataan. Kenapa manusia sepasang? Reasonnya dikasih ke kita. Itu retorika namanya. Ya, yang berikut. Kontroversi kematawan Allah di dalam memohon doa. Ini perjanjian baru. Di dalam dua bapa kami, Matius 6 ayat 8 mengatakan gini, janganlah kau seperti orang kafir bertele-tele kau minta, kau pikir Allahmu itu bodoh kan gitu ya. Ingat, sebelum kau minta dia sudah tahu. Lah kalau sudah tahu ngapain minta lagi? Dan cilakanya orang Kristen sekarang kalau minta pun, kalau harus detail. Minta mobil sebut warnanya, tahunnya dan segala macam. Kan begitu kan? Minta makan pun sebut komplit semua. Padahal gak ada ya itu. Tapi heran buku itu laris. Bukuku kurang. Saya pikir ya, bikin buku laris saya tahu isinya harus apa. Tapi saya gak bisa menodai dan kemudian mengkhianati apa yang semestinya. Ya. Karena itu seserah. Ketika manusia itu jadi manusia pada dirinya, he is a big boss, bikinlah buku tentang itu. Tapi isinya itu dia manusia hebat jago, pasti laris. Itu buku motivation, buku-buku itu semua begitu. Ya. Jadi manusianya yang dijagokan, dihebatkan, pasti laris. Saya ngerti banget marketnya, saya juga bisa menulis itu. Tapi saya gak bisa kianati hati saya. Nurani saya ini. Ya. Nah dalam doa itu apa yang terjadi? Makanya sesudah dia bilang, jangan gak usah kau minta pun Bapamu sudah tahu. Lalu diajarlahkan dua Bapa kami. Gimana? Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Jadilah apa? Di mana? Itu doa kita tiap minggu habis persembahannya. Kira-kira kehendak Tuhan jadi gak di hidup kita? Jangan di bumi dulu lah, terlalu gede. Halo? Kira-kira jadi gak kehendak Tuhan itu di hidup kita? Jadi hidup kita sudah sesuai dengan kehendak? Sudah apa belum? Ya gampang-gampang susah doa. Hampirnya gimana? Hampirnya udah dekat apa jauh? Jauh banget, hampir jauh. Hampir gak nyampe. Maka kalau kita pikir ya, dua bapa kami itu namparin kita tiap hari. Saya selalu berpikir, aduh Tuhan, ampun lagi ya. Gak tahu kalian, tapi tolong kalau dua bapa kami, berhenti sejenak pikirkan. Lalu review. Iya. Yeah. Jadi gak kehendak Tuhan dalam hidupku ya? Cobalah pikirkan. Rasanya malu gitu ya. Bangun tidur mau ke gereja aja mungkin sudah terlalu banyak persoalan yang kita bikin. Bagaimana belajar memahami itu? Aduh. Biarlah kita digelisahkan oleh kebenaran itu. Nah kemudian dia bilang, berilah kami apa? Berapa? Ya berapa cukup? Ya secukupnya itu berapa kalau dia tanyanya kita? Apa jawab kita? Hah? Apa lauk pauk? Berapa cukup nak kalau ditanyanya kita? Cukup kenyang? Makanya itu aja kalian gak bisa jawab. Sesuap berlian, buset. Bayangkanlah satu sesuap berlian segini, satu berlian sudah satu istri. Kalau sesuap berapa istri? Makanya Tuhan gak kasih, puji Tuhan. Jangan banyak-banyak berlian. Ayo coba, kenapa? Dikaitkan dengan tadi, kan itu anak ayat 8, terus 9, 10 kan doa bapa kami kan? Makanya kalau baca Alkitab itu coba lihat satu perikop. Apa kaitannya permintaan itu dengan doa itu? Dengan statement ayat 8 itu. Bapamu sudah tahu sebelum kau minta. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Hah? Karena Bapa lebih tahu dari aku berapa yang cukup. Kita mah gak pernah tahu cukup kan? Makanya gak heran kalau kolesterolnya over, asam urat over. Saya juga begitu. Kacau ini. Sederhana sebetulnya ya. Kita aja gak tahu berapa yang cukup bagi kita. Saya mau dibawa orang makan kemanapun sekarang ini, perutnya makin kecil aja rasanya gitu. Gila, kebayangnya sih, wah habis ini nih, habis ini nih. Wih, ngelihatnya iya, makan gak bisa juga. Ya, sehingga mesti belajar lagi ngukur diri kan. Belajar ini makan apa, cukup seberapa. Nah kemudian kalau dalam bagian seperti begitu, lalu apa doa ini? Ingat tadi, Bapakku, kau lebih tahu dari aku, berapa yang aku. Itulah pengetahuan iman itu. Membuat kita menerima berapapun bersyukur. Itu janda miskin itu gak pernah ribut dia. Tuhan kenapa aku bayar aku janda miskin. Aku berikan ini. Kembalikan 100 kali lipat. Dia tahu itu cuma khotbah pendeta itu. Janda miskin itu tahu yang benar. Dia gak mau ikut-ikut yang gak benar. Belajar itu. Gak mungkin Tuhan gak tahu kalau dia perlu uang banyak. Kalau Tuhan mau kasih bisa gak janda miskin jadi janda kaya? Kecil itu. Tapi kalau jadi janda kaya dia, pasti banyak gigolonya. Maksud Bapak benar? Ya gak tentu maksudku. Di dalam janda miskinnya lah dia bersaksi besar. Jadi janda kaya belum tentu dia jadi baik. Jangan salahkan Tuhan apa hidupmu. Gak ada yang salah. Yang salah kita, gak pernah ngerti dia. Lalu marah-marah, kenapa gini, kenapa gitu. Emang kenapa rupanya? Kalau begitu Pak, dia Maha tahu. Lalu buat apa kita doa? Supaya kau tahu, karena kau tidak Maha tahu. Bahwa yang nolong kau, dia. Kita yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Jadi jangan kalian bilang, Hizkia berdoa, Tuhan berubah. Kalau Tuhan berubah, berlawanan dengan ayat Alkitab. Dia tidak berubah dulu sekarang sampai, bagaimana sih Hizkia bisa bikin Tuhan berubah? Kan Hizkia mestinya mati Pak, tapi hidup lagi. Hey, sebelum Hizkia berdoa, Tuhan sudah tahu gak dia bakal minta apa? Halo? Udah, sebelum Hizkia minta, Tuhan sudah sediakan belum? Sudah. Lalu Tuhan kasih kan, hasilnya Hizkia tahu, doanya salah. Kok Bapak ngomong doa Hizkia salah? Gara-gara umurnya panjang, satu pasal terakhir cuma cerita, hancur hidup Hizkia. Gagal dia. Sombong dia, gara-gara peristiwa itu. Bersaksi dia ke Babel. Sampai saya bilang, apa yang kau tunjukkan? Habis semuanya. Habislah si Hizkia. Lebih bagus dia mati sebetulnya. Sayang dia hidup. Itulah Tuhan dalam tanda petik. Oh kau mau hebat-hebatan nak? Mau minta? Gua kasih. Makanya hati-hati minta-minta ya. Tuhan minta umur panjang. Nanti dikasih Tuhan 200 mampus. Gitu. Waduh. Waduh, angin ditiup goyang-goyang terus. Mau jalan pun udah susah. Hati-hati kalau minta. Makanya jangan iseng-iseng lah. Tuhan tunjukkan kepada dunia aku anakmu beri 200 tahun. Ya ampun. Hah? Gak boleh juga. Berikan aku umur sesuai bagianku. Kalau hadirat kita, panggilan Kristus 33 setengah mati. Kan itu aja kan. Tapi kalau panggilan kita kayak Yohanes disuruhnya 90 mati. Kalau si Paulus ya 60 lebih ya 60-an mati. Iya si Yakobus di 30-an juga dia mati. Kapan kita mati? Terserah dia lah itu. Tuhan ini hidupku. Umurku di tanganmu. Berikan apa bagianku. Tapi satu yang ku minta. Buat aku setia melayanimu berapapun panjang umurku. Ya. Jadi jangan bilang Tuhan orang pada mati muda. Aku mau panjang umur. Hati-hati kalian. Saya akan berdoa mematahkan itu. Tuhan ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia minta. Kasihan nanti diminta serius lo kan kacau. Sekarang ada seminar. Bagaimana cara umur 120 waktu saya diceritain. Saya bilang, ngapain lo mau 120? Musa 120 Pak. Lah yang Musa 120 aja ngomong. Manusia itu 70 ya lebih dikit 80 ya. Kelebihan itu udah kesulitan. Memang betul kok. Dan Musa itu meninggal umur 70. Dalam kesusahan sekali. Musa itu sudah tua sekali. Itu sebab Tuhan berhentikan dia di Nebo. Karena kalau lanjut pun itu, capek dia masih ada Yeriko yang mesti berkelahi. Jadi Tuhan baik dalam penghukumannya. Tuhan hukum dia sampai Nebo. Tapi di penghukuman Tuhan baik. Memang gak cocok lagi Musa meneruskan ke Yeriko. Udah terlalu tua dia. Maka Tuhan itu baik. Menghukum sekaligus memelihara. Aduh kita kadang-kadang ngerti dia itu. Ini bagaimana sih ini? Tapi itulah Tuhan kita. Makanya Musa gak ribut-ribut. Itu si Musa itu 3.500 tahun lalu. Ya. Bayangkanlah kita. Kalau kita sekarang hidup 120. Udah masuk Guinness Book kamu ya. Tapi kau lihat semua orang lewat, siapa kau? Sampai kau tanya cucumu pun kau tanya. Tiap hari kau tanya sampai dia balik. Baru balik sejam, kau siapa? Ah, nenek mah kelewatan, gue tinggal lah. Akhirnya kita sendirian ya. Saya ada mertua saya masih hidup 90 berapa ya. Mertua saya 90 lebih. Tapi saya jujur kalau duduk dekat dia kalian suruh lebih dari 10 menit udah gak kuat saya. Istri saya kuat-kuat. Tapi nonton TV. Bukan ngomong. Ngomong sebentar juga balik lagi. Pasti 3 menit itu udah. Balik lagi setidaknya muter lagi. Muter lagi. Nah kita yang suka mikir ini capek juga kan. Diterusin. Salah. Gak diterusin mertua. Dipecat kita repot juga. Ah, mendingan aku pergi jauh-jauh udah. Kira-kira begitu ya. Saya gak kuat. Jujur saja. Saya pendeta. Saya sayang, saya pengen dekat. Tapi kalau gitu gak kuat tuh. Gila ya. Saya kadang-kadang takut loh kalau sampai saya umur panjang. Cuman saya bilang Tuhan gini, Tuhan. Kalaupun sampai kau kasih aku umur yang panjang. Tolong Tuhan. Jangan keburu pikun aku. Itulah harapanku. Ya itu mimpiku ya. Kalau itu ku minta lah itu. Tapi kalau kau mau bikin pikun aku. Kalau boleh panggil lebih cepat lah. Tapi ya gak tahu juga ya Tuhan mau gitu apa enggak. Jadi Tuhan tahu. Tahu. Kenapa kita doa? Karena kita yang gak tahu. Kita berubah. Belajar makin ngerti apa yang Tuhan mau. Makanya jangan bikin dia orang bodoh. Tuhan aku minta makan. Berilah hari ini nasi capcay piung hai. Jangan lupa saksang kerupuk udang. Alamak. Sambal terasi dan kawan-kawan. Gak usah kau ajari Tuhan makan. Ya. Jadi kalau berdoa, berdoalah sudah. Gak usah gurui dia. Ya. Gak usah seperti merengek Tuhan. Aku mau beli mobil. Tapi sebetulnya sih aku gak terlalu pengen Tuhan. Tetapi ini untuk pelayanan. Kalau mamamu kau gituin bisa. Sama Tuhan kau begitu Tuhan bilang. Udahlah gak usah muter-muter kau. Bilang aja kau perlu mobil mau gaya-gaya kau. Habis. Kalau mama bapak kita bisa kita bodoh-bodohin ya. Karena memang mereka cenderung bodoh. Tapi Tuhan mau kau gitukan. Yang benar sajalah. Gak ada itu. Ya. Jadi seperti sama bapak kita ya, kita ngerayu-rayu. Turi. Allah itu tahu ketulusan hati ya. Nah ini jadi bagian kita. Oke, kita stop sampai di sini supaya kita ada sedikit waktu kita berdiskusi. Yang terakhir, buka dulu kita close ya. Karena Allah mengetahui segala sesuatu, bukankah sudah seharusnya umat menjaga perilaku hidupnya? Dalam doamu mulai dari situ. Doalah dengan tahu bahwa dia sangat tahu. Jadi kalau ngaku dosa itu gak usah pilih-pilih. Apa yang Tuhan gak tahu. Kan gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Ya. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Seperti kita tahu, setelah manusia jatuh di dalam dosa, kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-22, mungkin saya bacakan, Pak. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Pertanyaannya apa? Ya kontroversinya itu, Pak. Di satu pihak, Tuhan tahu bahwa manusia kan sudah jatuh ke dalam dosa. Ini kontroversi penjelasan Bapak tadi, bahwa tapi kelihatan dari ayat ini seolah-olah kan Tuhan menyesal ya, sehingga pohon pengetahuan itu harus dijaga, jangan sampai manusia itu masuk mengambilnya. Mungkin saya bacakan lagi, Pak. Jadi di ayat yang terakhir itu kan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang berjalan-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa maksud dari ayat ini? Oh, pertama manusia itu sudah terpisah dari Allah. Pak, dan harus diusir. Oke. Okay? Tidak boleh lagi ada di Taman Eden. Maka dosa adalah putus hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Itu mati. Yang kedua, secara rohani memang dia sudah mati. Yang kedua, ya kemudian secara fisik dia akan mati. Karena dia tidak lagi kekal. Dia tidak punya hak lagi di Taman Eden, maka dia diusir. Sehingga penjagaan kerub adalah ketidakmungkinan manusia kembali ke kehidupan yang kekal. Kecuali siapa? Jalannya. Bukan cari mana pintu masuknya kemarin di Taman Eden. Nanti pedangnya kita pinggirin. Gak bisa. Maka Yesus berkata, akulah jalannya. Bukan itu. Kalau sampai mati pun jungkir balik gak bakal ke situ. Yang kedua, penguasaan pengetahuan baik dan jahat itu dimakan. Bukan juga pertama mungkin saya tambahkan. Bukan karena manusia tidak tahu apa yang baik jahat. Kalau manusia tidak tahu apa yang baik dan yang jahat, berarti dia tidak salah memakan buah itu, larangan Tuhan itu. Karena dia gak tahu jahat, melanggar larangan Tuhan ya gak salah dong. Dia tahu. Tapi apa yang dikatakan supaya dia tidak makan pohon penghidupan itu, hidup dalam kebaikan dan kejahatan itu. Untunglah kita gak makan. Kalau makan, maka sama setan lah kita. Gak akan ada lagi penembusan. Bisa ngerti maksudnya? Hiduplah kita dalam dosa itu terus menerus. Untunglah kita mati. Untunglah Tuhan baik. Jadi kalau mau diurut sebetulnya, itulah penggambaran bagaimana ketika Allah memprotek kita, itu amat sangat. Yang kita gak pernah bisa bayangin. Kita pikirkan udah dosa nih ya. Makan lagi pohon kehidupan misalnya ya. Supaya hidup selama-lamanya. Lah, kalau hidup selama-lamanya dalam dosa, malah gawat kita. Akibat dosa kita mati. Justru ada penebusan. Kalau enggak kayak setan kita. Enggak akan ada penebusan. Puji Tuhan. Untung kita diusir. Ada harapan. Ya. Nah memang kalau kita ngeliat sekilas, seakan-akan kok gitu kan gitu ya. Good. Ada lagi? Terima kasih Pak. Satu lagi boleh Pak? Yep. Ada pepatah mengatakan, knowledge is nothing, a playing of knowledge is anything. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tahu Pak, perbuatan itu yang baik, yang ini kita tahu persis gitu. Tetapi banyak miss-nya untuk melakukan yang baik itu. Gitu. Dan jatuh lagi ke dalam perbuatan yang sebenarnya enggak baik. Jadi kalau Immanuel Kristo katakan begini, yang tidak diharapkan datang di depan mata kita, sementara yang diharapkan itu kok jauh sekali dari mata kita. Nah seperti itu, kenapa itu Pak ya? Bukan yang tidak diharapkan itu datang depan mata kita. Karena memang kita mengharapkan itu sebetulnya. Kelihatannya gitu. Bukan. Problem kita adalah orang berdosa. Oke? Paulus lagi ngomong itu dalam pergumulan keberdosaan. Bukan fenomena kehidupan. Sebagai orang yang berdosa, dia punya memori tentang masa lalunya. Yang membunuh orang, membabat orang. Sekarang dia terima Kristus. Memori itu hilang gak? Gak kan? Keinginan itu bisa muncul gak? Karena dia pernah di situ. Maka waktu dia mau maju, sulitnya setengah mati. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang, dia pengen ngomong enak, ngomong sayang misalnya. Bisa berubah misalnya kan. Akhirnya dia jadi benci, marah sama orang itu. Dia gak pengen. Tetapi orang seperti Paulus, langsung dia sadar dan dia berubah. Itu sebab makin hari dia makin luar biasa. Yang kedua, itu adalah fenomena pergumulan. Bukan kita akan di situ. Kalau begitu berarti Yesus bohong. Percuma dia ngomong, hendaklah kau sempurna sama seperti siapa. Nah, kalau gitu bohong dong kalimat itu. Gak mungkin dong. Kalau kita mau adu sama Paulus di Roma itu kan. Pasal 7:15 ya. Kan berarti bohong dong. Mana yang salah nih? Karena kan kesannya Paulus kan sampai mati juga kita kagak pernah bikin yang baik itu. Jadinya yang jahat itu kan datang melulu kan. Padahal Tuhan Yesus bilang hendaklah kau sempurna sama seperti. Ayo tuntutan Yesus itu masuk akal gak? Masuk akal memang harus. Sebagai orang yang sudah ditebus. Tetapi hidupmu tidak mudah. Penuh dengan pergumulan itu. Sehingga kata Paulus, disitulah aku dengan tubuhku melayani dosa, dengan jiwaku melayani Allah. Bukan dualistik ya. Bukan dualisme ya. Tapi bagaimana perkelahian antara jiwa yang dimerdekakan dengan tubuh yang menyimpan memori kedagingan kemarin itu. Terus itu kelahi. Maka dia berkata, orang benar akan hidup dari apa? Iman kepada iman. Bukan selera dagingnya lagi gitu loh. Nah kita kan terus-menerus mensuplai selera daging kan. Itulah pergumulan berat kita sebetulnya. Jadi perkelahian pertama maka dibilang ada pada diri kita. Kalau kita bisa memenangkan perkelahian itu, indahlah semuanya. Ya, jadi itu bukan kaitan kita harap A, tatonya jadi B. Enggak juga, A bisa jadi A. Malah kadang A jadi A, plus-plus. Bisa kan? Bisa. Tetapi yang lagi mau dibicarakan adalah soal realita kayak apa namanya pergumulan hidup. Kalau yang tadi itu fenomena hidup. Kadang kita mimpi mau merit nih, umur 15 gitu ya. Tahu-tahu sudah 150 juga belum-belum misalnya. Bisa kan? Nah, kok jadi lain ya sama harapan? Saya akan bilang, ya harapan lu kegedean. Nangkap maksudnya ya. Kamu pengen jadi juara kelas. Padahal sudah dites, IQ kamu cuma 50. Ya. Dari tiara rada jongkok kan gitu kan posisinya. Nah lu mau jadi juara melulu, saingannya 150, 170. IQ-nya misalnya. Oh saya percaya pak dengan iman saya bisa. Iya aneh dong, itu harapan kamu mau berlebihan. Dengan iman saya yakin saya akan jadi Yusuf pergi ke istana jadi presiden. Siapa kau? Kau gak mirip sama Yusuf. Misalnya kan, terlalu besar kemauanmu itu. Tolong downgrade dulu lah. Nangkap ya. Jadi harapan yang dibangun melebihi kapasitas yang dimiliki. Ya jelas gak jadi. Karena itu kalau mau berharap, berharaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Harapan yang sudah semestinya. Harapan untuk setia melayani Tuhan. Harapan yang sudah semestinya. Jatuh bangun, yes. Tapi satu waktu bisa gak? Bisa, itu Paulus diproses terus dia kan. Si Petrus pun sama, tak? Dari menyangkal Yesus jadi siap mati untuk Yesus. Padahal kemarin gak siap matinya dia, maka menyangkal. Sekarang sesudah apa hari Pentakosta itu, wah dia siap mati, gak mau lagi nyangkal-nyangkal. Loh, kemarin lu nyangkal Yesus kenapa? Takut mati. Sekarang kenapa gak mau, gak takut mati? Karena aku gak mau nyangkal dia. Ya kita bingung si Petrus ini apa kawan ini? Udah mengalami lompatan dia. Jadi, itu tidak boleh disalahgunakan dengan perspektif filosofi. Kalau filosofi jadi tadi itu. Harus dipandang dalam konteks teologi yang utuh. Pergumulan kita tidak pernah selesai. Nah itu yang mau Paulus bilang. Supaya kita hati-hati. Jadi jangan pernah lagi dengarkan keinginan dagingmu itu. Aduh, gila tuh daging kan di sini. Celakanya yang godaan datang itu kan kita udah tahu enaknya. Oh memang kita udah pernah di situ kok. Pak, apa itu dimaksud juga dalam oleh Paulus di dalam Roma 2 itu ya, 12 yang mengatakan janganlah engkau memikirkan hal-hal yang di luar kemampuanmu tetapi berubahlah engkau ya sesuai oleh pembaruan budimu. Iya. Itu ya, Pak ya. Perkelahian dengan dunia. Makanya kita mesti berubah terus menerus sehingga apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan, kita balance. Tapi untuk itu, pikirkanlah perkara di mana? Yang kita pikirkan di mana? Bawah dan samping kiri kanan kan kira-kira begitulah ya. Ya kalau gak ke bawah minimum samping lah. Pokoknya gak ke atas aja kan begitu. Jadi kalau ditarik seluruh Alkitab itu menarik. Maka Alkitab itu fair banget. Jangan kau pikir ya kalau kau udah hebat, mau, terus semua beres. Gak cukup statementmu. Gak cukup tekadmu. Tapi kau harus kau lakukan dalam hidupmu. Dan jatuh bangunmu harus terus-menerus berdiri lagi. Maka saya suka Alkitab, gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi jangan gampang-gampang. Bagus ya. Oke, good. Ada lagi, tadi Pak Pane. Terima kasih Pak. Dalam Allah yang Maha Tahu, tadi saya sempat baca di zaman Nuh. Sebelum air bah itu dikatakan Tuhan menyesal. Dua kali dikatakan Pak. Di ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Yeah. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Seolah Tuhan itu surprise begitu. Kayaknya kalau bahasa Betawi, gak nyangka di gue katanya. manusia ini begitu. Jadi dihadapkan dengan Allah yang Maha Tahu, dia katakanlah terkaget-kaget, menyesal penjelasan ini, Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Ikutilah ABC doktrin manusia. Sebetulnya kalau kalian ikut doktrin manusia, dokter, aduh, saya sebetulnya sangat berharap, ya, karena ini bagian semua kita pelajari. Saya bicara cukup panjang lebar untuk bagian-bagian bagaimana pergerakan manusia sampai ke penebusan. Ngeriset semua itu dan menggali itu. Di pasal 6, memang gambaran manusia itu baru pasal 1, pasal 2, pasal 3 jatuh dalam dosa, 4 perkembangan manusia, 5 sudah mulai, apa perkembangan manusia 4, 5, lalu 6 sudah manusia itu jahat, bumi sudah dipenuhi dengan kejahatan. Nah, ternyata pasal 6 sudah menceritakan betapa kada kita konsekuensi atau akibat dari pasal 3 jatuh dalam dosa itu, seluruh dunia berdosa banget. Maka menyesallah Tuhan, bukan cuma di situ, Samuel pun ada, menyesallah Tuhan mengangkat si Saul. Jadi ada beberapa kali kata menyesal di dalam PL, tetapi tidak ada di dalam PB. Apa yang dipakai dengan gambaran kata menyesal adalah kesedihan yang sangat mendalam di kesucian Allah yang ternoda karena dosa. Bukan menyesal karena tidak tahu, karena ada juga ayat Alkitab mengatakan, apakah dia mungkin Allah yang menyesal karena dia tidak tahu? Dia bukan manusia. Ya, 1 Samuel juga ada itu. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ayat ini berarti ini nyesel apa dong maksudnya, kan gitu pertanyaannya kan? Nah, itulah keterbatasan bahasa untuk mengatakan gini, kalau saya tolong orang lalu orang itu jahat, saya nyesel banget ya. Nyesel nolong dia kan gitu. Harap dia baik kok malah nusuk, nyesel kan? Marah, kesel, jengkel, sedih banget. Kenapa mesti gitu kan gitu? Itulah gambaran perasaan yang ditampung dalam kata menyesal. Tapi menyesal bukan karena dia tidak mengetahui, tapi kepedihan hati yang mendalam dari sang kesucian itu. Oke. Nah, kemudian dia membinasakan manusia. Ya. Kenapa dibinasakan? Kalau kita lihat itulah hukuman pertama yang disebut akhir zaman pertama. Akhir zaman kepada siapa? Ya, kepada siapa? Kain dan keturunannya. Yang selamat itu siapa? Keturunan siapa sih, Nuh? Set. Abel mati diganti Set. Semua keturunan Kain mati. Keturunan Set yang ikut-ikut keturunan si Kain gaya hidupnya, mati. Yang selamat cuma si Nuh. Itu kalau baca kejadian, kaget loh kita. Disapu bersih sama Tuhan. Begitulah nanti kita ke surga diangkat. Siapa yang diangkat? Seperti Nuh ini gambarannya. Yang lain dibantai. Wah, aku kan keturunan Set, Kristen. Banyak juga yang dibantai ketika kau mirip keturunan si Kain. Jangan pikir kau ke gereja kau masuk surga. Enggak ada ayatnya itu. Ingat pendeta yang ngomong itu. Semua kita ke surga. Enggak ada ayatnya. Maka ngeri ya. Maka saya harap ya kita seriusnya betul perhatiin. Itu makanya justru peristiwa itu kalau kita jalan terus. Mesir. Itu ada 2 kali peristiwa. Itu satu kan. Zaman patriarkal, terus waktu Mesir kan. Siapa yang sampai ke Mesir? Orang-orang yang setia. Tapi kan semua orang Israel kan ya? Bangsa pilihan itu kan? Ada gak yang dibantai Tuhan di tengah perjalanan? Kenapa? Kan itu pilihan. Pilihan itu personal. Bukan kolektif. Pilihan Tuhan satu-satu-satu, bukan satu gereja. Jadi kalau ada bilang gereja ini adalah perahu ke sorga, bohong itu. Siapa nakodanya itu? Hati-hati kalian. Surga mana pula yang dimaksudkannya itu? Gak ada. Saya gak bisa bawa kalian ke surga. Gak ada, gak bisa. Personal, maka saya harus beritahu masing-masing supaya masing-masing punya pergumulan pribadi dengan Tuhan. Menarik ya. Nah, jadi menyesal adalah kepedihan mendalam akan noda dosa yang menghantam kesucian Allah yang maha suci itu. Ya, itu sebab Samuel juga berkata, dia adalah Allah yang tidak mungkin tidak mengetahui apapun, menyesali apapun. Ya. Jadi ayat itu mesti di-compare, itu di PL. Lalu pemazmur juga kan bilang, kau sudah mengetahui aku sejak di mana? Kandungan ibuku. Masa itu aja dia enggak tahu? Berarti apa masalahnya kan gitu kan? Jadi cara kita menemukan ya, berarti ini bukan nyesel enggak tahu dong. Ini ayat bilang dia tahu semua kok. Kan gitu kan? Lalu apa maksudnya ini? Baru kita compare. Oh, ini maksudnya adalah bahasa yang dipakai untuk mengekspresikan kepedihan mendalam. Karena alam misal otak kita kan, ya gak mungkin dong kan begitu ya. Kan dia Maha tahu kenapa dipakai itu. Alkitab cara membahasakan sesuatu sangat luar biasa. Dan jangan lupa, bahasa manusia sangat terbatas untuk mencerminkan perasaan Allah yang Maha itu. Sehingga dipakailah bahasa. Tangan Allah apa? Tidak kurang panjang untuk menolong kita kan ya? Kira-kira tangan Allah panjangnya berapa meter? Halo? Matanya tidak kurang tajam. Dilasik gak kira-kira? Gak tahu kan kita ya? Apa ada satu waktu matanya gak tajam? Ya jelas dia gak punya mata kayak kita kan? Namanya personifikasi. Jadi personifikasi itu adalah satu usaha menggambarkan secara manusiawi. Ya bagaimana apa namanya gambaran Allah itu. Tapi secara manusiawi. Ya. Sehingga pemakaian kata menyesal itu pun di situ. Good. Ada lagi? Ya. Man mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh manusia. Ya. Manusia yang butuh Allah. Ya. Tapi pendapat saya Pak, Allah itu butuh keharmonisan. Sehingga butuh manusia. Contohnya waktu membelah laut Teberau ya. Tuhan mengatakan kepada si Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sebenarnya Allah bisa sendiri membelah laut itu tanpa menyuruh si Musa. Yeah. Tapi supaya kelihatan harmoni antara Tuhan dengan ciptaannya, dia minta si Musa mengangkat tongkat tangannya, jadi kelihatannya ada kerjasama yang harmoni. Okay. Tuhan memerintah Musa melaksanakan. Demikian juga Pak, kalau puncaknya dalam keselamatan di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau hanya oleh karena kasih karunia, berarti kan semua orang akan selamat. Tetapi kan tidak semua selamat Pak. Kasih karunia kepada semua manusia, tapi yang memberikan respon, yang mengatakan, yes, saya percaya, saya menerima. Okay. Itu yang selamat. Jadi Tuhan itu membutuhkan manusia dalam rangka keharmonisan itu. Supaya kelihatan harmoni, keindahan antara ciptaan dan pencipta. Terima kasih Pak. Oke. Itu sih bukan harmoni sebetulnya ya. Itu pasar baru. Lewat dikit. Agak lewat ya soalnya. Jadi begini. Ketika Tuhan menyuruh si Musa, bukan Tuhan butuh si Musa. Makanya ayat perjanjian baru pun bilang, kalau kalian tidak mau memuji Tuhan, batu ini pun bisa Tuhan bikin. Jadi kalau dikasihnya, kau bersyukurlah. Itu anugerah itu. Ya kan, anugerah yang besar. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Dalam kedaulatannya. Apa kaki Allah membutuhkan pendapat manusia untuk apa yang diputuskannya? Itu PL juga kan. Enggak ada, siapa manusia itu kan gitu. Nah jadi, kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, Alkitab itu kalau dibaca semua, memang sepotong-sepotong memang kesan itu muncul. Tetapi kalau dibaca semua, jadi berbalik semua nanti. Ya. Nah oleh karena itu kita melihat, siapa kamu? Nah karena itu, selalu Alkitab bilang, bersyukurlah kita kalau dipilih olehnya, kalau kita dipakai olehnya, kan begitu kan? Ditolong olehnya. Nah karena itu Musa betul dia bergumul dengan Tuhan. Kalau Musa gak mau pukul, itu ya Tuhan yang belah gampang itu. 10 tulah pun Tuhan gak suruh si Musa kan. Iya toh. Toh kan kalau si Musa pukul pun, tebelah karena dipukul atau karena Tuhan. Iya itu dia kan. Nah jadi Musa itu bersyukur dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Maka Musa juga sempat kesel-kesel kan. Ketika Israel gak berubah-berubah juga, kesel juga dia kan. Sampai disuruh ngomong sama batu dia apa? Dia pukul. Dimarahin Tuhan dia. Kalau harmoni Tuhan mesti ngerti dong. Namanya juga ada stres ya. Udah bagus itu si Musa, kalau si Bigman si Wright gak tahu. Batu dipukul, ditendang, dihajar itu. Kurang ajar kalian semua, habisi kalian nanti kan begitu kan. Mana kuat saya kayak si Musa. 40 tahun lihat begitu. Ini aja baru berapa tahun umur gereja udah stres kita. Bagaimana lagi, kalau panjang ini aduh. Kadang-kadang takut juga kita berdua kalau Tuhan panjang begini kayak begini kan. Enggak kuat ini kayak si Musa. Iya toh. Tapi itu kita bilang, ih heran ya. Tuhan melibatkan orang-orang yang apa? Yang enggak memenuhi syarat dia sebetulnya. Karena buktinya si Musa kena hukum juga. Lalu siapa yang cocok sama Tuhan ini? Supaya harmoni tadi terdapat. Enggak ketemu loh. Si Yunus itu disuruh lari. Dipaksanya pula lagi ke Niniwe. Elama, itulah penginjil sambil menginjili sambil ngomel-ngomel. Kurang ajar kalian ini, woy, gara-gara kalian Tuhan aku disuruh ke sini. Sambil dia khotbah ngomel-ngomel, bertobat semuanya. Bingung kan? Makanya kalau pendeta bilang, saya bertobat, 1000 orang bertobat. Nanti dulu kau, Tuhan mempertobatkan orang. Si Yunus yang kurang ajar itu tuh, banyak yang bertobat. Jadi bukan karena kita baik. Sejauh mana Tuhan mau pakai kita. Karena kita kadang-kadang udah baik loh. Seperti si Filipus itu hebat gak? Baik gak itu? Dibawa Roh Kudus lagi dia kan? Berapa yang diinjilinya? Ya elah, jauh aman naik Rolls Royce. Udah naik Super Rolls Royce, cung! Cuma satu. Sida-sida Ethiopia, apes amat. Mbok KKR gitu kan. Makanya jangan main-main dengan cara Tuhan. Kita gak bisa ngerti. Kemudian keselamatan, karena iman kan ya? Betul, tapi iman dari mana? Ya sudahlah kalau begitu. Ya, pasar baru kan, betul kan? Jadi, tidak ada orang bisa menyebut Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh, itu pun anugerah. Tetapi, paradoks, yes. Jadi bukan Tuhan butuh, bukan. Tuhan harmoni juga bukan, paradoks, yes. Tuhan memberi keselamatan, iya. Kita mesti percaya, iya. Tapi untuk percaya pun, anugerahnya. Jadi 100 kita harus percaya, 100 itu blessingnya dia. Nah, itu namanya paradoks. Dua hal bertolak belakang tapi dua-dua betul. Loh, kalau Tuhan ngasih, ya sudah dong, enggak usah perlu pun kita ribut-ribut kan dapat gitu. Oh enggak. Tapi bukan 50-50 ya. Kalau 50-50 namanya korporasi. Beda tuh. Tuhan kasih ini keselamatan, lalu kita kayak kasih obat gitu kan? Lalu kita terima, kita makan. 50-50 kan? Nangkap? Itu 50-50 namanya. Kalau 50-50 bukan. Jadi Tuhan kasih, kalau kita gak makan selamat gak? Nah, kalau gak dikasih obat, kalau gak makan gak selamat kan? Oke, berarti kan usaha kita kan? Makan itu kan? Ya maunya kita kan? Padahal Alkitab bilang, mau kita dari mana? Itu kan 100% makanya. 100% memang mau kita, tapi 100% anugerahnya 100-100. Bukan 50-50, bukan kerjasama. Karena kalau kerjasama ada sebuah kesulitan yang gak kebayang di surga nanti. Begitu selesai kita masuk surga, Tuhan bilang, anak-anakku, kalian sekarang ada di surga sama-sama aku. Perkawinan anak domba kan? Terus bilang, oh itulah, untuk itulah aku mati buat kalian. Iya Tuhan, tapi untung juga lah sesudah aku pertimbangkan, percaya aku sama kau. Dan betul juga hasil kepercayaanku itu kan, hasil pertimbanganku itu. Tadinya hampir gak percaya aku, cuma aku pikir-pikir aku cobalah dulu kan gitu kan. Akibatnya Tuhan gak pernah bisa menyelamatkan orang. Kecuali apa? Orang itu mah. Nangkap gak? Kecuali orang itu mau. Pertanyaannya, emang si Paulus mau selamat? Mau membunuh pengikut Yesus ya dia? Ditangkap sama Tuhan. Emang si Yunus mau ke Niniwe? Yang dipaksa Tuhan ya dia? Tapi kan pusing kepala kita ya. Kok dipaksa ya? Maka berbahagialah kita kalau boleh percaya. Mungkin dipaksa juga kita kan? Blessing itu. Sampai kita, aduh Tuhan ampun, malu banget. Mestinya gak boleh gini. Berbalik lagi kita kan. Baru mulai sungguh. Indah ya. Aduh, memang luar biasa itu kasih karunia Tuhan ya. Kalau ngeliat wajah kita semua sih gak cocok sebetulnya ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan yang memilih kita kan. Apalagi yang mesti ku katakan kan begitu. Karena aku pun gak cocok mestinya di situ ya. Jadi ayolah, kalau memang Tuhan sudah selamatkan kita, sudah tolong kita. Di dalam kemahaannya yang luar biasa, marilah kita sungguh-sungguh untuk memeriksa tiap hidup kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami pikirkan, sempurnakan dalam kasih-Mu supaya di dalam kemahatauan-Mu kami sungguh bersikap hati-hati di dalam tiap langkah-langkah hidup kami. Mampukan kami untuk berjalan pada jalan-Mu di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang ada. Kuatkan kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara yang kasih.